Lah teng Semarang lucu, nu wargane Pak Ganjar nih. Pengajian Maulid Nabi ana wong teko. Wah, al kacong lah. Aliran katok congklang. Yo cerita ini RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Saya tidak pernah membenci orang yang celana congklang. Saya tidak pernah membenci orang yang celana apa congklang. Tapi mohon maaf, saya juga tidak paling tidak suka kalau mereka mengatakan itu adalah celana yang paling nyunah. Saya tidak membenci cadar, saya tidak membenci nikob, tapi saya juga tidak sepakat kalau itu dikatakan pakaian yang paling sunah. Anggo disik bisa kita berdebatkan. Ning Semarang begitu anak-anak membaca Al-Barjanji, antirillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim. Kula sing maca aku, kula sing maca mbok-mbok kene ya beda. Ngotrillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyim min salatin wa taslim. Lacara sing maca aku ya abadati ulim la bismi dzatil aliyang Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa ala ya Allah. Sing maca wong iki ya beda ngabadati ngulim la bismi dzatil aliyang Allah mustadirong paidol barokati ngalama ana lahu wa ola nya Allah. Oh, cangkem Jawa rapopo rapopo padha pargane Pak Ganjar meneh Cilacap aku traweh. Jangankan kok omong Al Berjanji Quran iki lho macane nganggo logate dhewe. Bismillahirrahmanirrahim bar Fatihah sing diwaca waduha Pak Kapolda stres ta aku aduh banget kuwi. Wong aku biasanya mung kulhu karo salamun nih. Iki wargane Pak Ganjar bar Fatihah waduha traweh. Bismillahirrahmanirrahim waduha aku batin waduh kesuwen ya. Ternyata aku dihapusi sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim waduha wallaili idza sajja Allahu akbar. Aku langsung bengok cocok aku. Wong Cilacap soalnya wargane Pak Ganjar. Lah ning Semarang ki padha, maca Al-Barjanji diparani kali tiang Al-Kacong. Eh, jangan baca Al-Barjanji. Jangan baca selawat Nabi, baca Quran saja. Ditanya sama panitia yang lain, "Kan ini acara Maulid Nabi, Pak. Kenapa koyo enggak boleh membaca Maulid?" Jawabannya apa? Ayo, kamu ikut Quran apa ikut Maulid? Ini kalau dalam bahasanya apa? Kalimatul haq yuridu biha batilun. Kalimatnya kelihatannya benar tapi mengendaki kebatilan. Ayo kamu ikut Quran apa solawat? Kalau saya yang ditanya saya ikut solawat. Kenapa? Karena perintah solawat itu adalah merupakan perintah Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Iki wong ngawur nih podo teng Jakarta. Ayo mau ikut Quran apa ulama? Gak penting ngaji dengan ulama, langsung saja dengan Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, gek matamu ki kapan nyawang Kanjeng Nabi? Quran kuwi gaweane ulama, zamane Sayyidina Utsman. Lah awakmu ora pengen nyuwun sewu kudu langsung kaya Kanjeng Nabi? Adanya poin, huruf ba titiknya di bawah, huruf ta titiknya dua di atas, sa tiga. Niku gaweane sinten? Zaman Kanjeng Nabi dereng wonten. Niku gaweane Utsman setelahnya para ulama sing membukukan Al-Qur'an niku Utsman. Sak derenge dereng wonten. Lah langsung karo Kanjeng Nabi mripat ndelok kapan. Sakniki sing cetha sunah mawon awake dhewe ora kudu padha. Contoh, Kanjeng Nabi mangan sunah nganggo driji pinten? Telu. Soale napa sing didahar kurma buatin buah zaitun. Ana wong Semarang gaya umpamane. Aku ora usah nganggo sendok. Podo karo Kanjeng Nabi, ora apa-apa. Suguh bakmi godhok panas-panas. Mlonyoh jempolmu. Sunnah Rasul matamu arep ngopo? Apakah Kanjeng Nabi mengerti budaya? Ayo, saiki tak takon. Cerdas titik sak niki. Jubah sing dinggo Kanjeng Nabi niku gaweane Kanjeng Nabi napa gaweane bangsa Arab? Saderenge Kanjeng Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok nyuwun sewu. Niku sampun nganggo jubah napa dereng? Sampun. Tapi Kanjeng Nabi mohon maaf, ketika Islam datang tidak membuat pakaian baru ala Islam, tetap menggunakan pakaian Arab. Kenapa betul? Loh berarti rano bedanya wong Islam karo wong kafir? Enten. Lah wong kafir nganggo jubah tapi wajahnya merengut, sementara umat Islam Rasulullah menggunakan jubah yang sama tapi wajahnya tabasam, tersenyum, akhlaknya menyenangkan. Jubah niku budayane wong Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok nganggo. Mila begitu mlebu Indonesia, ora kudu nganggo jubah. Nganggo jubah oleh tapi ora kudu. Oleh nganggo batik kaya Pak Ganjar. Ngopo Pak Ganjar nganggo batik? Mergo bengi iki duwene ya mung kuwi tok. Ning mobil rono liyane. Aku wani ngomong soalnya ramo gini sembarang ora nyekel mik kok ngopo. Sing dinge Pak Kapolda niku baju napa jenenge? Koko, napa niku baju muslim? Ora, koko niku baju Cina. Mila jenenge koko. Lah baju Surabaya cak. Kalau Jawa Barat Bandung, AA. Jogja Semarang Mas. Siapa bilang itu baju muslim? Kopiah sing jenengan nggo niku nyuwun sewu. Niku songko Islam napa songko nasional? Nasional. Berarti yang Kristen kanca-kancane dhewe Katolik niku angsal nganggo songkok napa mboten? Pak Ahok nganggo songkok angsal napa mboten? Angsal. Niku budaya. Blangkon. Budaya. Kula nganggo blangkon pengajian 15 tahun yang lalu. Kiai kok blangkonan? Ya jek ngapa? Aku tuku blangkon yo dhuwit-dhuwitku dhewe. Sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe. Wah, niki lak ning Mekah Pak Ganjar kondang. Tal, Renio, Mahada, ini apa? Aku bingung blangkon bahasa Arab apa? Aku tak jawab, hada blangkon. Takoni, mahua blangkon? Blangkon itu apa? Mumet ndasku. Tak jawab, ina urroksi, wadai ndas. Akhirnya bangun itu, tal, blangkonku dijaluk, tak kayak nyoh aku ngono. Blangkonku diombang ambung, goblok kecut kok goblok aku. Aku ora tau ngambung kok. Akhire takon niki Pak Ganjar. Wa ma hada? Ahada bom? Apakah ini bom tak jawab? Ahinu ka matamu ku ya aku ngono. Tak jawab, hada mondolan aku ngono. Ini budaya. Dan nyuwun sewu, Islam itu sangat cocok dengan Indonesia. Karena budaya-budaya yang ada di Indonesia nyuwun sewu bisa menyesuaikan dengan Islam. Maka konsep dakwahnya Gus Miftah apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Jubah niku nyuwun sewu nganggo kena orang nganggo rapopo. Nganggo jubah paling suci sapa sing kondok? Saiki nyuwun sewu, wong Yogja, wong Kulon Progo, gaweane menek klopo golek degan, kok nganggo jubah. Ya Allah, pluluke nambah loro. Gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya nyuwun sewu, little bonser, silite gatel kelebon pasir. Kowe ane narik becak ning simpang lima nganggo jubah. Pak Ganjar, sunnah Rasul. Ya nyuwun sewu narik rem iso salah. Becane kok rime teng mudi ning ngisor sadel. Lek nganggo jubah ra mandeg-mandeg. Salah sing ditarik. Maka nyuwun sewu. Islam Nusantara itu Islam dengan karakteristik Indonesia. Saya Idul Adha kemarin ke Aljazair. Mereka punya Islam dengan karakteristik Aljazair. Dan orang-orang yang ngerti budaya ngoten iki biasanya Islamnya slow, tidak gampang menyalahkan. Kowe nganggo cadar monggo, ora ya ora apa-apa. Jangan menyalahkan seolah-olah yang tidak pakai cadar perempuan bukan perempuan yang baik. Sing lucu Pak Ganjar. Nang ngarep Taman Pintar Pak Doviri. Ono wong 10 mudun saka bis. Kabeh nganggo cadar pakaiane ireng kabeh. Di depan tulisan Taman Pintar selfie ceklik. Aku mbatin sing dipoto apane. Lah ya raine padha kabeh. Sekarang mohon maaf, Muhammad bin Salman, putra mahkota raja sekarang ini, rajanya Salman, anaknya jenenge MBS. Coba, orang boleh kerja di mall, enggak urus pakai cadar, enggak urus pakai niqab. Biasa. Kenapa kemudian di Indonesia sekarang menjadi polemik? Nganggo cadar yo karepmu, ora yo karepmu, wong rai-raimu dhewe. Tapi lak kowe kerja ning kantor ASN dadi atuk dadi karyawane Pak Ganjar, pegawene Jawa Tengah. Nyuwun sewu, ana peraturan yang harus ditaati oleh ASN. Kalau peraturannya mengatakan tidak boleh yo manuto. Kok kowe tetep nganggo cadar yo minggat to. Kan ngoten, wong niku aturan kepegawaian. Lah jenengan masyarakat umum yo ora apa-apa. Kowe rasa gaya kowe wong desa bakul brambange kanggo cadar. Brambange pinten Bu sekilo? 5000. Maka saya mengajarkan Islam yang menyenangkan. Inilah pula kemudian ketika Anda bertanya kepada saya, kenapa Mas Dedi masuk Islamnya melalui Gus Miftah? Karena kata Mas Dedi, Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Nah, iki wonge teko. Kata wawancarai, tapi sebelumnya mau mengapa saja Pak Ganjar, yang masuk Islam ayo sini, saya dulu.